Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar fikih salat dari kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, minat takbir ila taslim ka'annaka taraha, sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Muhaddits Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah. Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, sedikit koreksi. Naam. Tentang penterjemahan ya yang kemarin, yaitu tentang menjamak dua ya ayat yang serupa dari beberapa surat. Nah, di situ tertulis seperti surat Ar-Rahman ada angka 55 dan angka 78. Nah, maksudnya di situ bukan maksudnya ayat 55 sampai 78, bukan, maksudnya adalah surat, bahwasanya Ar-Rahman ini itu surat ke-55. Jadi dalam Al-Qur'an bisa dicek, dalam Al-Qur'an Ar-Rahman itu surat ke-55. Jumlah ayatnya adalah 78 ayat. Jadi begitu cara membacanya. Ya, jadi apa yang dalam kurung itu maksudnya adalah di situ ya nomor surat dan nomor ayat. Begitu juga di situ An-Najm, surat An-Najm ada angka 53 dan 62, maksudnya adalah ya An-Najm itu adalah surat yang ke-53 dan jumlah ayatnya adalah 62. Ya Allahu ta'ala alam bisawab. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab ini, Al-Jahru wal-Israr fis-salawatil khamsi wa ghairiha, yaitu tentang bacaan jahr dan sir di dalam sholat lima waktu dan yang lainnya. Jadi di sini akan disebutkan pembahasan mana saja sholat-sholat yang dibaca jahr, ya mana saja yang dibaca sir, baik itu sholat lima waktu dan sholat yang lainnya seperti sholat Jumat yang akan disinggung, sholat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha, itu juga sholat yang lain, sholat Kusuf dan juga sholat Al-Istisqa. Sebutkan sini wa kana sallallahu alaihi wasallam yajharu bil qira'ah fi sholati subuh wa fi raka'ataini al awalaini minal maghrib wal isya. Dan adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengeraskan bacaan pada sholat subuh. Ya, pada sholat subuh kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengeraskan bacaan. Dan ini sunnah ya di dalam membaca bacaan ya ketika sholat subuh itu dibaca keras. Ya, rakaat pertama, begitu juga rakaat kedua. Jadi surat yang dibaca setelah Al-Fatihah ya pada sholat subuh itu dibaca keras jahr. Dan juga pada dua rakaat pertama dari maghrib dan isya. Ya, maghrib dan isya itu dua rakaat pertamanya surat yang dibaca setelah Al-Fatihah itu dibaca keras. Ya. Kemudian wa yasirru biha fi dzuhri wal asri wa tsalitsa minal maghrib wal akharayaini minal isya. Dan beliau membaca surat atau bacaan ya secara sir pada zuhur dan asr, ya pada salat zuhur dan asr beliau membaca bacaan salat itu dengan sir. Begitu juga pada rakaat ketiga dari salat maghrib, ya beliau membaca al-fatihah itu dengan sir. Dan dua rakaat yang lain dari salat isya. Salat isya itu 4 rakaat. Dua rakaat pertama al-fatihah, begitu juga ya surat pendeknya itu dibaca jahr, ya kemudian rakaat ketiga dan keempat surat al-fatihahnya dibaca sir, sebagaimana yang kita maklumi. Wakanu ya'rifuna qira'atahu fima yasirru bihi bittirabin lihyatihi. Dan para sahabat dahulu mereka mengetahui bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dengan bacaan sir itu dengan gerak-gerik jenggot beliau, ya dengan gerak-gerik jenggot beliau menunjukkan beliau membaca bacaan. Wa bi isma'ihi iyyahum al-ayah ahyanan. Kemudian dan terkadang ya, nah ini terkadang ya, ya dan terkadang beliau memperdengarkan kepada para sahabat ayat tersebut pada sholat sir, ya. Tapi kebanyakannya, mayoritasnya pada sholat sir beliau tidak mengeraskannya. Tapi pada sebagian keadaan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim pada sholat sir beliau memperdengarkannya kepada para sahabat. Wa kana yajharu biha aidan bi sholatil jum'ah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan itu surat Al-Fatihah dan juga surat setelahnya itu dibaca keras pada salat Jumat. Ya sebagaimana yang kita ketahui. Wal Idain dan pada salat dua Id yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya bedanya antara Idain dengan sholat Jumat itu pada letak khutbahnya dan hukum khutbahnya. Ya, kalau sholat Jumat itu ditegakkan setelah khutbah, khutbah dulu, ya, menceramahnya khutbah dulu, khutibnya khutbah dulu, setelah khutbah baru sholat. Itu kalau sholat Jumat. Tapi kalau sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha apa? Sholat dulu, baru khutbah. Ya. Begitu juga hukumnya berbeda. Para ulama menyebutkan kalau khutbah pada sholat Jumat itu rukun, termasuk rukun min arkanil Jum'ah. Ya. Oleh sebab itu sebagian berpendapat tidak sah sholat Jumat tanpa adanya khutbah. Jadi kalau ada sholat Jumat ditegakkan tidak ada khutbah, maka sholat Jumat tidak sah. Karena khutbah pada sholat Jumat itu rukun. Ya. Harus ada khutbah dulu, setelah khutbah baru sholat. Kalau langsung ditegakkan sholat Jumat, maka tidak sah. Ya, menurut pendapat sebagian para ulama. Karena khutbah dalam sholat Jumat itu rukun, min arkanil Jum'ah. Nah ini berbeda dengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, sebagian pendapat para ulama menyebutkan, ya, itu tidak wajib. Ya, tidak wajib mendengarkan khutbah khatib ketika mengerjakan ketika selesai ya na'am mengerjakan sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, jadi boleh kita meninggalkannya kalau kita ada hajah ya. Karena bukan rukun, bukan wajib hukumnya. Nah, tapi sunnah ini menurut pendapat ya sebagian para ulama. Jadi ini letak perbedaan na'am sholat Jumat dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Wal istisqa, dan beliau juga mengeraskan bacaan surat Al-Fatihah dan ayat setelahnya dalam solat Al-Istisqa. Solat apa ini? Solat meminta apa? Meminta hujan. Ya. Dari kata suqya. Ya. Kalau di Saudi Arabia, na'am terkadang menggunakan ya suqya atau ma. Ya. Na'am. Wal kusuf, ya wal kusuf, ini sholat gerhana. Gerhana ada dua, gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya. Nah, sholat kusuf ini ada sebab, yaitu tatkala melihat gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya. Tatkala kita melihat gerhana itu muncul, baik matahari dan bulan, maka pada saat itu disunnahkan, afan, sebagian menyebutkan hukumnya wajib, ya, karena di situ disebutkan lafadznya fasollu, ya, di situ perintah fasollu, maka sholatlah kalian. Ya, sebagian pendapat para ulama menyebutkan sholat kusuf itu wajib, karena lafadznya di situ perintah, ya, lafadznya di situ perintah. Wallahu taala alam bisawab, tapi ini khilaf di kalangan para ulama. Ya, adanya gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, ini diantara sholat-sholat yang beliau jaharkan dan beliau sirkan, sebagaimana yang ya kita ketahui. Kemudian pembahasan berikutnya adalah al-jahru wal-israr fil qiraati fi sholatil lail. Beliau membaca jahr dan membaca sir pada sholat malam. Jadi dua keadaan ini beliau amalkan semua, dua-duanya boleh. Ya, terkadang beliau sholat malam itu membacanya dengan keras, jahr. Terkadang beliau membacanya dengan sir. Ini sholat malam. Tapi kalau untuk sholat sunnah siang nanti akan disebutkan pembahasannya. Ya, sholat sunnah yang dilakukan siang hari. Ya. Wa amma fi sholatil lail. Dan adapun pada sholat malam, fakana taratan yasirru wa taratan yajharu. Maka terkadang beliau ya membacanya secara sir, bacaan ya Al-Fatihah dan surat setelahnya. Dan terkadang pula beliau keraskan. Ya, hal ini disebutkan dalam ya Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Nah, wa kana idza qara'a wa huwa fil baiti yasma'u qira'atahu man fil hujrah. Nah, adalah beliau tatkala beliau membaca bacaan salat di rumah beliau, ya, orang yang ada di rumah tersebut bisa mendengar bacaan beliau, menunjukkan beliau membacanya dengan jahr, ya. Ditakala beliau mengerjakan salat sunnah, ya, di sebagian keadaan beliau membaca bacaan salat itu dengan jahr, membaca Al-Fatihah dengan kuat, membaca surat setelahnya itu dengan ya jahr. Nah, wa kana rubbama rafa'a sautahu akthar min dhalika hatta yasma'ahu man kana 'ala 'arishihi ay kharijul hujrah. Dan terkadang pula ya. Naam. Beliau mengangkat suara beliau itu lebih ya. Nam lebih sampai-sampai orang yang berada di luar kamar beliau yaitu bisa mendengar bacaan beliau. Ya, jadi agak naik suaranya. Kalau tadi yang bisa mendengar hanya di dalam kamar, dalam rumah. Nah, riwayat yang kedua ini, naam, sampai-sampai orang yang berada di luar kamar beliau itu bisa mendengar bacaan sholat beliau. Nah, jadi ini ya sebagian keadaan beliau pada sholat malam, terkadang beliau membaca bacaan sholat itu dengan jahr. Wa bidzalika amara Abu Bakrin wa Umar. Nah, atau sebelum itu kita baca dulu catatan kaki. Di sini ada poin penting yang disampaikan oleh beliau pada poin yang keenam. Qala Abdul Haq fi tahajjud, berkata Abdul Haq rahimahullah di dalam tahajjud. Ya. Juz 1 halaman 90. Wa amman nawafil bin nahar falam yasihha anhu sallallahu alaihi wasallam fiha israrun wala ijharun wal adhar annahu kana yasirru fiha. Dan adapun kata beliau pada salat-salat sunnah di siang hari, maka tidak sohi dari beliau, ya, apakah terkadang beliau mengesirkannya, membacanya sir atau jahr, tapi yang nampak adalah beliau membacanya dengan sir. Ya, ini menurut pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Jadi yang nampak kalau di siang hari biasanya beliau membaca bacaan salat sunnah itu dengan sir. Wallahu taala alam bisawab. Nah, di sini beliau menyampaikan riwayat, tapi riwayat ini nanti akan beliau sebutkan tapi tidak kuat. Ya. Waruya anhu, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu marra bi Abdullah ibni Hudzafah wa huwa yusalli bin nahar wa yajharu. Nah, bahwasanya beliau melewati seorang sahabat bernama Abdullah bin Hudzafah dalam keadaan beliau salat sunnah di siang hari dan mengeraskan bacaan salat sunnah di siang hari tersebut. Faqala lahu, kemudian beliau mengatakan kepada sahabat tersebut, ya Abdullah, wahai Abdullah, sami Allah, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar. Wala tusammi'una, dan jangan engkau memperdengarkannya kepada kami. Akan tetapi kata beliau, bahwa hadal hadis laisa bil qawi, akan tetapi hadis ini tidak kuat. Tapi pendapat beliau telah disebutkan tadi, beliau berpendapat kalau di siang hari, ya, beliau menyebutkan yang nampak kata beliau, wal azhar anhu kana yasirru fiha. Ya, bahwasanya beliau membaca sir, apakah sholat duha atau yang lainnya. Kita lanjutkan. Kemudian kata beliau, wa bidzalika amara Abu Bakrin, Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Maka oleh sebab itu beliau memerintahkan kepada sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa dzalika hina ma kharaja lailatan fa idza huwa bi Abi Bakrin radhiyallahu anhu yakhfadu min sautihi. Nah, pada suatu kesempatan, ya, beliau keluar pada suatu malam. Nah, ternyata beliau mendapati sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu itu melirihkan, ya, suaranya. Jadi, beliau membaca bacaan solat dengan rendah. Ya, beliau lirihkan, ya, pada solat malam. Nah, wa mara bi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa huwa yusalli rafi'an sautahu. Dan beliau juga melewati sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam keadaan salat sunnah dengan mengangkat suaranya. Falamma ijtama'a 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Maka tatkala yang beliau berdua, yakni sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabat Umar radhiyallahu anhu itu berkumpul di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, marartu bika wa anta tusalli takhfadu min sautik. Aku melewatimu dalam keadaan engkau salat, salat di sini adalah salat sunnah, ya, dalam keadaan kau sholat itu merendahkan atau melirihkan suaramu. Kemudian setelah ditanya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyebutkan alasannya. Qala qad asma'tu, ya, man najaitu ya Rasulullah. Ya, kenapa beliau melirihkan bacaan, tidak mengeraskan bacaan sholat malam. Ya, sungguh aku memperdengarkan bacaanku kepada zat yang aku bermunajat kepadanya, wahai Rasulullah. Jadi beliau cukupkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja yang mendengarnya. Waqala li Umar, kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan alasan beliau kenapa mengangkat suara, mengeraskan suara, ya, naam takala, ya, sholat malam. Naam. Waqala li Umar, afan, ini ditanya dulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat Umar, baru nanti akan disebutkan alasan beliau. Marartu bika wa anta tusalli rafi'an sautak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melewatimu dalam keadaan engkau mengangkat suaramu. Faqala, kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia menyebutkan alasannya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, auqidhu alwasanan atau alwisnan. Beliau mengeraskan bacaan, tujuan beliau apa? Ya, aku berniat untuk membangunkan orang-orang yang tidur. wa atradu asyaitan, dan aku ya menguatkan bacaan untuk mengusir syaitan. Jadi ada dua alasan. Yang pertama adalah untuk membangunkan orang yang sedang tidur, ya, bukan riya, ya. Tapi ada tujuannya, ya, orang yang tidur ya ikut bangun, ikut sholat sunnah, itu tujuan beliau. Dan untuk mengusir syaitan. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, irfa min sautika syai'an, angkatlah sedikit suaramu." Ya, jadi disuruh angkat sedikit. Ya, wallahu taala alam bisawab, mungkin karena terlalu rendah. Karena beliau membacanya dengan lirih. Ya, disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diangkat sedikit. Waqala li Umar, dan beliau menyarankan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya ikhfid min sautika syai'an, rendahkanlah sedikit suaramu." Ya Allah taala alim bisawab, apakah mungkin terlalu keras sehingga beliau mensarankan untuk dikurangi sedikit. Ya. Wa kana yaqul, dan beliau mengatakan, ya, al-jahiru bil Qur'an kal jahir bis sadaqah. Naam. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Hakim, dan disahihkannya dan disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi. Beliau mengatakan, al-jahir bil Qur'an kal jahir bis sadaqah. Seorang yang mengeraskan bacaan Al-Qur'an itu seperti orang yang naam al-jahir bis sadaqah, yang terang-terangan bersedekah. Ya. Wal musirru bil Qur'an kal musirru bis sadaqah. Dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an itu dengan suara lirih, sir, itu seperti seorang yang diam-diam bersedekah. Ya. Dan pembahasan sedekah ini ada tersendiri. Hukum asal yang namanya ibadah sedekah contohnya, ya. Naam, itu secara diam-diam. Kalau bisa tangan kiri itu tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanan. Ini kinayah. Ya, maksudnya sangkingkan naam hati-hatinya, sangkingkan diamnya. Ya, bahkan sebagian sahabat itu bersedekah diam-diam, tiba-tiba sudah ada di depan sahabat yang lain, di depan rumah sahabat lain apa yang disedekahkan. Ya. Nah, banyak kisah-kisah dari para ulama yang mereka beramal soleh seperti bersedekah itu secara diam-diam. Ya, ini yang paling bagus. Kita bersedekah itu diam-diam, tidak pamer, ya, tidak riya. Ya, kalau misalnya ada saudara kita yang kekurangan misalnya, ya, contoh misalnya, kalau di pondok misalnya, ya, saudara kita kekurangan sabun, kok nyuci baju enggak keluar-keluar busanya misalnya, kan. Ya, dari tadi dilihat di nyuci baju kok enggak keluar-keluar busa ini. Apa yang dicuci? Ya, ternyata enggak ada sabun. Ya kan? Dia nyucinya pakai air aja. Nah, jadi kalau kita baik, ya. Naam, dan seharusnya kita peduli, ya, diam-diam kita. Ya, mungkin titip sama teman yang lain. Ya, tolong dikasihkan sama si fulan ini sabun, ya. Atau mungkin dia naam gosok gigi kok enggak ada busanya misalnya, kan. Ya, misalnya, kan. Insyaallah sini ada semua, ya. Ya, ada semua pasta giginya, odolnya ada semua, ya kan. Asal jangan odol orang yang diambil. Nah. Ya, kok ketika sikat gigi kok enggak ada busa-busanya, ya kan? Ternyata enggak ada odol, misal, ya. Ya, antum yang peduli. Ya. Nah, dilihat saudaranya. Ya, dilihat juga misalnya kok teman nih kok enggak pernah jajan misalnya. Ya. Kita sering jajan banyak misalnya. Ya, dikasih temannya. Ya. Nah. Insyaallah dengan kita baik sama saudara kita, ya, itu banyak manfaatnya. Ya, niatkan ikhlas lillahi taala. Dan juga bisa menyambung persaudaraan, ya. Di antara cara kita menyambung persaudaraan adalah dengan tolong menolong, ya, sama saudara kita, Jadi banyaklah peduli ya ketika ya kita berada di pondok ya. Nah, insyaallah itu sangat membantu antum nanti tak kala antum ya di rumah misalnya, karena terbiasa beramal soleh. Ya jangan jadi santri yang bakhil ya. Ya dihindari jadi santri yang bakhil, makan sendirian misalnya kan. Ya banyak lauk misalnya contohnya. Ya temannya enggak ada lauk kayak patung kita enggak peduli ya kan. Ya dikasih dibagi. Ya atau mungkin sembunyi saja, jangan terang-terangan misalnya kan. Ya. Ini biasakan suka berbagi sama teman-temannya. Ya, jangan jadi santri yang bakhil, ya. Jangan jadi santri yang bakhil. Jadilah santri yang ringan tangan. Ya, ada teman kita yang kurang mampu kita bantu, ya kan? Kita dikasih lebih rezeki sama orang tua kita. Ya, teman kita enggak ada misalnya, ya kita bantu. Nah, jadi biasakan peduli sama temannya. Jangan jadi orang yang enggak peduli, nanti khawatirnya jadi kebiasaan. Ya. Lulus dari pondok misalnya, keluar dari pondok ya kurang peka. Ya, sama saudara-saudaranya. Baik sesama saudara salafiyin ya, ataupun orang-orang yang lain. Ya, karena seorang itu akan beramal biasanya itu dengan kebiasaannya. Ya. Kalau dia di luar kebiasaan melakukan sesuatu biasanya berat. Kalaupun melakukan biasanya naam setelah itu ya macet. Ya. Kadang dilakukan, kadang enggak. Tapi kalau sudah kebiasaannya masya Allah, dia akan ringan. Membantu orang lain itu ringan, tidak terasa berat. Nah. Dan juga ya pada sebagian keadaan yang lain sedekah itu boleh ditampakkan. Ya. Boleh ditampakkan, tapi tujuannya dengan tujuan ikhlas mulia. Yaitu apa? Untuk menghasung orang lain itu mengikuti kita. Ya. Mungkin orang kurang tergerak kan kalau kita enggak terang-terangan. Kita terang-terangan. Ya tujuannya mungkin biar yang lain itu ikut termotivasi. Ya, ikut termotivasi. Ini diperbolehkan. Ini semuanya itu dikembalikan kepada innamal a'malu binniyat. Ya, kepada niat seseorang. Ya, oleh sebab itu jangan kita mudah ya menuduh atau memponis ada temannya terang-terangan bersedekah apa mer ini, ya kan? Ini sok-sokan ini. Ya kan? Barulah ya dikasih duit sedikit ya. Nah, sudah pamer-pamer misalnya kan. Ya, enggak boleh. Kita enggak tahu hati seorang. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah. Sekarang kita lanjutkan. Maka na yaqra'uhu fis shalawat. Apa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat-salat. Ini akan disebutkan bacaan-bacaan beliau ya di dalam sholat-sholat, terkhusus sholat lima waktu. Beliau membaca surat apa saja. Secara umum surat apa saja di dalam Al-Quran itu boleh dibaca. Ya, apa yang mudah bagi kita. Ya, apa yang kita hafal ya di dalam Al-Quran. Ya, secara umum boleh. Ya, yang penting dia adalah ayat min ayatil Quran. Nah. Wa amma ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wasallam fi shalawat minas suwar nawal ayat. Dan adapun apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat-salat beliau dari surat-surat dan ayat-ayat. Fa inna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafis shalawatil khams wa ghairiha. Maka sesungguhnya apa yang beliau baca di dalam sholat-sholat tersebut itu berbeda-beda dalam sholat lima waktu dan yang lainnya. Ya, jadi setiap sholat itu beliau membaca bacaan yang berbeda-beda. Nah. Wahaka tafsilun dzalika mubtadi'ina bis sholatil ula minul khamas. Ya, dan ambillah ya, perincian itu. Ya haka di sini isim ya fiil amr. Ya haka kalau enggak salah maknanya khud. Ya, ambillah. Naam. Ya, perincian itu yang dimulai dari ya awal salat lima waktu. Nah. Yang pertama adalah salatul fajar, salat subuh. Apa yang biasa beliau baca? Kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha bitiwalil mufassal. Ya. Dan adalah beliau tatkala salat subuh beliau membaca surat-surat yang panjang yang terpisah-pisah. Ya, ada namanya kemarin telah kita sebutkan ya ada sab'ah at-tiwal. Ya. Nah, 7 surat yang panjang. Ya. Apa itu? Surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, kemudian apa? Al-An'am, Al-A'raf, apa lagi? Al-Anfal kalau enggak salah. Ya, ini 7 surat yang panjang-panjang. Ya, nah biasanya beliau nah membaca surat yang panjang-panjang, tapi di sini tidak disebutkan ya. Ya, surat panjang itu banyak dalam Al-Qur'an. Nah, jadi kalau subuh panjang itu memang kebiasaan Rasul salat subuh itu membaca surat yang panjang. Wa kana ahyanan yaqra'u al-waqi'ah. Dan terkadang pula pada salat subuh beliau membaca surat Al-Waqi'ah. Ya, surat yang ke-56, jumlah ayatnya adalah 96 ayat. Ya. Nah. Wa nahwaha minas suwar fi raka'atain. Dan yang lainnya dari surat-surat dalam Al-Qur'an pada 2 rakaat yang pertama. Wa qara'a min surati Tur, dan terkadang pula beliau pada salat subuh membaca surat At-Tur. Surat yang ke-52, jumlah ayatnya adalah 49 ayat. Wa dzalika fi hajjatil wada', dan itu beliau lakukan pada hajjatil wada'. Wa kana ahyanan yaqra'u Qaf wal Qur'anil Majid. Ya, dan terkadang pula pada salat subuh ya beliau membaca surat Al-Qaf, Al-Qur'anil Majid, surat yang ke-50, jumlah ayatnya adalah 45 ayat. Wa nahwaha fi raka'atil ula, dan yang semisalnya pada rakaat pertama. Ya. Wa kana ahyanan yaqra'u biqisaril mufassal. Ya. Dan terkadang pula ya beliau membaca surat-surat pendek yang terpisah-pisah. Ya, yang dipisahkan dengan bismillah. Seperti idasyamsu kuwirat. Ya, surat yang ke-81, jumlah ayatnya 15 ayat. Wa qara'a marratan idza zulzilat. Ya. Dan terkadang pula beliau membaca ya surat idza zulzilat. Ya, surat yang ke-99, jumlah ayatnya 8, firaq ataini ya kiltaihima. Ya, pada 2 rakaat semuanya. Hatta qala ar-rawi, sampai-sampai rawi mengatakan fala adri, aku tidak tahu ya ansi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am qara'a dzalika amdan, apakah beliau lupa membacanya atau sengaja. Wa qara'a marratan fi safar, dan terkadang pula beliau membaca surat dalam safar ya dalam perjalanan beliau ya qul a'udzu birabbil falaq. Dan safar ini yang disunnahkan untuk meringkas salat ya, yang mengqasar salat. Bahkan sebagian para ulama menghukumi qasar salat itu wajib bagi musafir. Ya, qasar salat itu wajib bagi musafir. Qasar itu adalah meringkas salat ar-ruba'i. Salat yang 4 jadi 2. Ya, duhur yang 4 jadi 2, asar 4 jadi 2. Kalau maghrib enggak ada yang namanya 1/2, ya. Nah, kayak mana salat 1/2 rakaat, ya kan? Enggak ada. Nah. Jadi yang 4 rakaat jadi 2. Ini namanya qasar. Ya, dan sebagian para ulama menyebutkan bagi seorang musafir itu wajib. Ya, dan pilihan yang lain bagi seorang musafir boleh dia menjamak qasar. Qasar dengan menjamak qasar itu beda. Kalau qasar menyendirikan sholat duhur di waktu duhur sendiri 2 rakaat, nanti masuk waktu asar sholat asar lagi 2 rakaat, itu namanya ya qasar. Kalau jamak qasar artinya antara qasar di jamak ya duhur dengan asar, boleh di jamak takdim atau jamak takhir ya, dilihat situasi dan kondisi pada saat safar mana yang mudah ya, mana yang mudah. Kalau yang mudah itu jamak takdim, maka jamak takdim ya. Nah, dikerjakan dulu sholat duhur 2 rakaat, baru sholat asar 2 rakaat. Atau jamak takhir di waktu asar, dan mengerjakan sholatnya juga berurutan walaupun di waktu asar ya, bukan asar dulu baru duhur, enggak. Ya, duhur dulu 2 rakaat waktu asar, baru setelah itu asar. Ya. Naam. Dan juga di antara ya sunnah pada saat safar itu ya ditiadakan zikir. Ditiadakan zikir, begitu juga ditiadakan sholat sunnah kecuali sholat witir dan sholat sunnah sebelum subuh. Ya. Sholat sunnah ya witir itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik mukim maupun safar. Begitu juga 2 rakaat sebelum subuh. Tapi pada saat safar, sholat-sholat yang lain selain itu, sholat sunnah rawatib yang lain itu tidak beliau kerjakan. Jadi jangan memberat-beratkan diri ketika safar. Ya, ini sunnah Rasul, rukhsah dari beliau. Diberikan rukhsah safar itu untuk mempermudah kita. Ya, untuk mempermudah kita. Jangan sampai nanti kita mau ngerjakan sholat sunnah, ya, rawatib sebelum duhur atau setelah duhur kita ketinggalan bis. Ya, sopirnya ngambek misalnya, nungguin bapak ini ya habis waktu. Ya kan? Salatnya lama lagi. Sopirnya nanti ngambek, tinggalkannya antum. Ya. Itulah di antara ya, kenapa disunnahkan mengambil rukhsah untuk mempermudah kita di perjalanan. Karena safar itu disebutkan di sebagian hadis qit'atun minal azab. Ya, sebagian dari azab. Karena ketika safar seorang itu tidak konsentrasi, tidurnya itu tidak nyenyak, tidak ya. Nah, takut nanti kelewatan. Ya, macam-macam. Makannya juga kadang enggak teratur, ya kan? Itulah ya sebagian dari azab. Oleh sebab itu, rukhsah tersebut diambil ya untuk mempermudah kita. Ya, untuk mempermudah kita, bukan kita mau bermudah-mudahan, tidak, itu memang rukhsah ya, hadiah ya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wallahu taala alamin shawab. Kita cukupkan dulu, insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.